Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahabihi wa man wala. Nah, kita lanjutkan membaca dalil-dalil dari bab majaa fi tatayyur. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca 3 dalil. 2 dalil dari ayat, yaitu dalam surat Al-A'raf dan dalam surat Yasin, dan 1 dalil dari hadis, yaitu hadis Abi Hurairah. Dalil berikutnya, qala walahuma an Anas, walahuma yakni lil Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari sahabat Anas, qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la adwa, tidak ada adwa. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang makna adwa, yaitu penyakit menular yang diyakini oleh kaum jahiliyah menular dengan sendirinya. Nah, bukan dengan takdir Allah, dinafikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Adapun jika ada penyakit menular, maka itu menular dengan takdir dan ketentuan Allah. Wala tiyarata, dan tidak ada tiyar. Juga sudah dijelaskan makna tiyar, yakni tatayyur, tasya'um, anggap sial, anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Wa yujibuni al-fa'lu, dan membuat aku senang, yujibuni yakni yasurruni, kata Nabi, membuat aku senang al-fa'lu, al-fa'lu naam, yaitu al-kalimat thayyibah sebagaimana akan disebutkan. Qalu, mereka bertanya, "Wama al-fa'lu?" Apa al-fa'lu itu wahai Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik. Naam. Al-fa'lu adalah ucapan yang baik yang membuat orang yang mendengarnya tafa'ul, membuat orang yang mendengarnya menjadi optimis dengan sesuatu yang akan dikerjakannya. Jadi bisa diterjemahkan tafa'ul artinya optimis, optimis terhadap sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, al-kalimatu thayyibah dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam al-mulakhas, kitab al-mulakhas syarah kitab tauhid, ka'an yakuna ar-rajulu maridan, seperti ada seorang lelaki sedang sakit. Fayasma'u man yaqul, lantas dia mendengar orang yang mengatakan, ya salim, wahai orang yang salim, yang selamat, yang sembuh. Fayu'ammil al-bur'a min maradihi, mendengar ucapan itu orang yang sakit tadi menjadi optimis akan sembuh dari penyakitnya. Itu makna al-fa'lu, ucapan yang baik yang didengar oleh seseorang yang membuatnya optimis terhadap perkara yang dihadapinya. Jika orang sakit mendengar ada orang yang mengatakan, wahai orang yang selamat, wahai orang yang sembuh, maka dia menjadi optimis akan sembuh dari penyakitnya. Nah, Kenapa Nabi SAW menyukai al-fa'lu, yaitu ucapan yang baik yang membuat orang optimis? Karena hal itu lima fiha min idkhalis surur, kata Al-Utsaimin rahimahullah. Karena kalimat yang baik itu bisa memasukkan rasa surur, rasa senang, ala nafs, ke dalam jiwa dan membuat semangat. Nah, membuat seseorang menjadi nasyat, semangat mengerjakan perkara yang ada di hadapannya, membuat semangat menghadapi hal yang dihadapinya. Nah, jadi ini tidak termasuk tatayur ya, sama sekali. Bahkan ini termasuk hal yang bisa membuat orang semangat dan mendorong orang melakukan perkara positif yang akan dilakukannya. Dan lahirul hadis, lahirnya hadis berbunyi al-kalimatut thayyibah yakni fi kulli syai. Al-kalimatut thayyibah fi kulli syai, ucapan yang baik pada segala sesuatu. Nah, dalil berikutnya oleh Abi Dawud bisanadin sahih, dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Uqbah ibni Amir dari sahabat Uqbah ibni Amir. Dalam surah yang kita pegang Uqbah ibni Amir. Di mantan yang lain dengan Urwah ibni Amir. Nah, sehingga butuh dicek Sunan Nabi Daud. Kalau ada yang memiliki cetakan yang lain, coba bisa diinfokan di situ siapa Uqbah atau Urwah. Siapa yang punya nusfa yang lain? Ada matan enggak di situ? Terjemahan itu siapa di situ, Uqbah atau Urwah? Siapa dibaca, Uqbah atau Urwah? Dalam Sunan Abu Daud Urwah ibn Amir, kata Imam Abu Daud hadatsana Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal guru dari Abu Daud. Qala, nah, hadatsana Ahmad bin Hanbal wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah. Qala, keduanya mengatakan hadatsana Waqi' an Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Urwa ibn Amir. An Urwa ibn Amir. Jadi diperbaiki ya. Bukan Uqbah sih, tapi Urwah. Pada catatan kaki di dalam kitab Antum nomor 5 di situ akhrajahu Abu Daud min hadithi Urwah. Jadi bukan Uqbah. Perbaiki. Ya, atau bisa juga di garis bawahi di catatan kakinya Urwah. Nah, garis bawahi saja itu sebagai tanda bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Urwah ibn Amir dan bukan Uqbah. Baik. Jadi terjadi waham ya, kekeliruan dari penulis rahimahullah ketika menyebutkan Uqbah. Urwah ibnu Amir al-Qurashi waqila al-Juhani al-Makki. Urwah ibnu Amir al-Qurashi waqila al-Juhani المكي ذكره ابن حبان في الثقات. ابن حبان menyebutkannya termasuk dalam deretan ats-Tsiqat, dalam kitab ats-Tsiqat. Urwah ibn Amir mengatakan, qala dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah, disebutkan tentang at-tiyarah di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqal, lalu Nabi mengatakan, ahsanuha al-fa'lu, yang terbaiknya adalah al-fa'lu, sikap optimis. Qala wala taruddu musliman, dan tiara itu tidak akan membuat seorang muslim mundur ya dari apa yang akan dilakukannya. Nah, berbeda dengan orang kafir yang mengamalkan dan meyakini tiarah akan mundur dan tidak optimis melakukan pekerjaannya, dia akan pesimis di dalam melakukan hal itu. Ya. Jadi seorang muslim yang memiliki akidah yang benar tidak akan mundur dengan tiarah. Nah, fa idza ra'a ahadukum, kemudian Nabi membimbingkan, apabila salah seorang kalian melihat mayakrahu, sesuatu yang dibenci, fal yaqul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma la yati bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu. Nah, ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam jika seseorang mendapati di dalam dirinya sebahagian dari bentuk tatayur itu, anggapan sial yang membuat dia pesimis terhadap urusannya. Baca zikir ini, baca doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u bis sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Itu akan membuat dia ya semakin besar dan tinggi tawakalnya hanya kepada Allah. Dia menggantungkan nasibnya dan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya biasakan seorang, karena banyaknya bentuk tatayur yang ada di masyarakat kita, kita biasa mendengar cerita-cerita itu, seperti misalkan mendengar orang bercerita kalau ada ular yang lewat melintas di hadapan jalannya ketika dia sedang mau melakukan safar, itu ada pertanda, tanda alam katanya. Ada pertanda, ada ular melintas di jalannya. Kan teringat dengan cerita-cerita itu, muncul dalam hatinya sesuatu. Jangan-jangan benar nanti. Kok tiba-tiba ada ular? Ya kan? Atau yang semisalnya. Maka apabila muncul seperti itu, ra'a ahadukum ma yakrahu, maka baca doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang menolak kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik. Doanya mudah. Nah, bisa dihafalkan sekarang. Dihafalkan dulu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u bis sayyi'ati illa anta wala hawla wala quwata illa bikah. Sudah dihafalkan insyaallah. Baik. Munasabatul bab atau munasabatul haditsil bab, cocokkan hadis ini dengan bab. Anna fihi ibtal at-tiyarati, bahwa dalam hadis ini ada ibtal. Ya. Ibtal at-tiyarah. Dalam hadis ini ada menganggap batil tiyarah wa bayana ma tudfa'u bihi, dan penjelasan tentang sesuatu yang bisa menolaknya. Nah, ma tudfa'u bihi, apa yang bisa menolaknya, yaitu dengan membaca doa tadi. Wastithna al-fa'li minha, dan pengecualian sikap optimis dari tiyarah. Jadi sikap optimis itu bukan bentuk tatayur, bahkan itu disukai. Nah, mendengar ucapan-ucapan yang baik yang membuat dia yakin dan optimis di dalam urusannya. Baik. Istisna al-fa'li minha. Dalil berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an marhu'an, yakni sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, tiarah merupakan kesyirikan, tiarah merupakan kesyirikan. Dipertegas oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan diulang dua kali. Jadi mengulang kata itu maksudnya adalah menegaskan kata tersebut. Nabi menegaskan bahwa tiaro itu merupakan salah satu jenis kesyirikan. Nah, kenapa? Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Karena di dalam tiaro itu anggapan sial itu ada bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah. Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, termasuk syirik apa? Pertanyaan untuk antum, apakah tatayur itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya bagaimana? Ada rinciannya, kan begitu. Qad yakunu syirkan akbar wa qad yakun syirkan aswar. Terkadang dia bisa menjadi syirik besar, terkadang bisa syirik kecil, tergantung keyakinannya. Nah, baik, jika dia menganggap itu hanya sebab, semuanya tergantung Allah, tergantung kehendak dan ketentuan Allah, maka itu syirik kecil. Dan jika dia menganggap dan meyakini bahwa ya perkara itu terjadi karena tiaro itu, sesuatu yang dia anggap sial itu bukan Allah Azza wa Jalla, maka itu syirik besar. Nah, wa ma minna illa, jadi ada sesuatu yang ditakdirkan di sini. Yani wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Wa ma minna, tidaklah masing-masing kita melainkan waqa'a fi qalbihi syai'un minha, ada di dalam hatinya sesuatu dari tatayur itu. Nah, jadi masing-masing kita mesti ada tatayur itu di dalam dirinya. Ya, syai'un minha, sesuatu dari tatayur itu, sedikit atau banyak. Nah. Baik. Walakin Allah akan tetapi Allah yudhibuhu bitawakkul. Ya, jadi tawakal kepada Allah dalam hal mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan, ini yang akan mengusir tatayur yang ada dalam jiwa kita. Karena masing-masing kita mesti ada anggapan sialnya. Di dalam hatinya ada anggapan sial. Sesuatu dari anggapan sial. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, bergantung iman dan tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin besar dan tinggi keimanannya kepada Allah, maka semakin sedikit anggapan sial itu. Walakin Allah akan tetapi Allah yudhibu bitawakkul. Ya, dengan tawakal kepada Allah dalam mengharapkan manfaat dan menolak kemudaratan, akan membuat anggapan sial itu, tatayyur itu hilang dari dirinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilai sahih hadis ini. Wa ja'ala akhirahu min qawli Ibn Mas'udin, dan beliau At-Tirmidzi menjadikan akhir hadis ini termasuk ucapan Ibn Mas'ud. Beliau menghukumi bahwa penggalan akhir dari hadis ini adalah ucapan Ibn Mas'ud. Jadi bukan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu dimulai dari wa ma minna illa dan seterusnya. Nah, wa ja'ala akhirahu, yakni dari wa ma minna ila akhirih. Itu ucapan Ibn Mas'ud. Hadisnya hanya sampai pada at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Munasabatul hadis lil bab, cocokkan hadis dengan bab, annahu yadullu ala anna tiyarata syirkun. Hadis ini menunjukkan bahwa tiyarah merupakan syirik. Nah, dalil berikutnya, dalil terakhir dari bab ini, wali Ahmad, dan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad min hadithi Ibni Amrin, dari hadith Ibnu Amr, yaitu Abdullah Ibnu Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhuma, salah satu dari sabiqun al-awwalun dan salah satu dari al-mukthirun, satu dari sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abdullah ibn Amr. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man raddathu tiyaratu an hajatihi, barang siapa yang tiyarah perasaannya, anggapan sialnya mengurungkan dia dari melakukan hajatnya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jadi barang siapa yang tiarahnya, anggapan sialnya mengurungkan dia dari melakukan hajatnya, sungguh telah melakukan kesyirikan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma kafaratu dhalik, apa kafarah hal itu? Ya, kafarah adalah penggugur dosa. Apa penghapus dosa? Dalika, yakni dosa itu. Qala, Nabi mengatakan, an yaqul, dia mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Nah. Allahumma ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kejelekan melainkan kejelekan darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang hak selainmu. Nah, jadi membaca doa ini merupakan kafar dari hal itu. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. Kembali bersyahadat untuk memperbaiki imannya. Wa la ilaha ghairuk. Nabi mengatakan dalam hadisnya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, qala qul la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Itu kafarahnya, karena telah melakukan salah satu dari jenis kesyirikan. Faqad asyraka, butuh kafarah yang menghapus dosa syirik itu. Apa itu? Ucapkan syahadat tauhid, ya. Murnikan kembali keyakinannya hanya kepada Allah. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Walahu min hadithil fadl Ibn Abbas, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dari sahabat Al-Fadl Ibn Abbas. Yani Al-Fadl Ibn Abbas Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Ammin Nabi alaihi salatu wassalam, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, saudara dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas memiliki saudara yaitu Al-Fadl Ibn Abbas, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam. Meriwayatkan dari Nabi beliau mengatakan, innama tiyaratu, sesungguhnya tiyaro itu adalah ma amdaka, yaitu sesuatu, ya, perasaan yang amdaka, meneruskan keinginanmu, auraddaka, atau yang mengurungkan keinginanmu, ya. Suatu perasaan yang meneruskan keinginanmu, atau suatu perasaan yang membuatmu meneruskan keinginanmu, auraddaka, atau membuatmu mengurungkan keinginanmu. Nah, ini at-tiyarah yang al-manhiyah, yang terlarang. Merasa batu al-hadithaini lil-bab, cocokkan dua hadis terhadap bab anna fihima bayanan li haqiqati at-tiyarati syirkiyah, bahwa dalam dua hadis ini ada penjelasan tentang hakikat dari tatayyur yang sifatnya syirik. Penjelasan tentang hakikat dari tatayyur yang sifatnya syirik. Baik, dengan demikian kita telah selesai membaca dalil-dalil dari bab ini. Ada dua dalil dari ayat. Nah, kemudian beberapa dalil dari hadis, hadis Abu Hurairah, hadis Anas, kemudian hadis Urwah Ibn Amir, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Umar, dan hadis Al-Fadl Ibn Abbas. Totalnya ada berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hadis. Ya. Dua ayat, 6 hadis. Tugas antum untuk menghafalkannya. Kelas tamhid, mana kelas tamhid? Hafalkan dua ayat itu, pendek ayatnya. Kelas satu, hafalkan hadis Abu Hurairah dan hadis Anas. Kelas dua, hadis Urwah Ibn Amir yang barusan kita baca doanya tadi. Kemudian tugas untuk kelas tiga, hadis Ibn Mas'ud, hadis Ibnu Amr, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan hadis Al-Fadl bin Abbas. Kelas aliyah semua dalilnya. Nah. Syabab juga ya. Di 2 ayat 6 hadis. Bagaimana waktu masuk? Wa naktafi bihadzal. Jazakumullah khair. Al muadzin fal yuadzin. Barakallahu fiikum.